sango na yoki asala kombo nzale kasi na komi tuna soki asolo mato yoki na komi zobau na komi zobau na komi zobau na komi zobau na lata pantalon na me kasi misi na bima libanda na kota na ndako radio eleli lisusu na yoki babengi nga molimo ekei asolo babengi nga na komi zobau na komi zobau na komi zobau na komi zobau na simba moto na simba maboko na lata sapato na meka lipapa na lali te na butu yokaka kolota o nzale o mama o nzale nzale monamu nzale Mokuye moyeni nga mwana na kosuka wapi Ano na komi zobau na komi zobau na komi zobau na komi zobau na kanga makasi na kema makasi na lela mabe na panza konsuki lobi na lobi tala to solo lakie asenga kinga bilamba kitoko po abima Nzale o mama o nzale Nzale o mama o nzale Pesa ngali loba o nzale Nzale monamo nzale Toboti te mama o nzale Libala bo mwana o nzale Nzale monamo nzale Nzale chérie, non nzale. Aucun des boyés nzale. N'a pas ça la news nzale, chérie. Mokuya mokoela nga wana na kosuka wa Na komi zobau, na komi zobau Na komi zobau, na komi zobau Na kanga makasi, na kema makasi Na lila mabe, na panza konsuki Lopi na lopi tala to solo laki Asenga kinga bilamba kito kompo habi malelo Nzale o mama o nzale Nzale o mama o nzale Pesa nga tali loba o nzale Nzale monamu nzale Toboti te mama o nzale Libala bo mwana o nzale Nzale monamu nzale Nzale monamu nzale No, no, no.